Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tiada kering lisan kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada bosan-bosannya kita untuk selalu mensyukuri terhadap limpahan nikmat yang tiada terhingga. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu di antara nikmat yang kini tengah dirasakan adalah nikmat silaturahmi kita, nikmat dimudahkan bisa berziarah, mengunjungi saudara seiman, semanhaj, dan ini adalah satu nikmat yang besar. Dan nikmat yang Allah kucurkan kepada kita, nikmat untuk bisa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan talabul ilm, amalan mempertautkan ukhwah, persaudaraan yang dilandasi oleh adanya iman. Semoga apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bahagian milik kita, yaitu ditambahnya kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dengan sebab kita pandai bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur maka niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Bila mana kalian kufur, tidak mengakui nikmat itu, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pula, wa qalilum min ibadiyash syakur, amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka jadikanlah syukur, sikap syukur kita menjadi bahagian dari kehidupan kita. Karena sesungguhnya hamba Allah yang pandai bersyukur, ia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari sikap syukurnya itu. Dan hindarilah segala macam bentuk pengkufuran terhadap nikmat yang Allah limpahkan, karena sesungguhnya yang demikian itu bisa mendatangkan siksa yang sangat keras. Semangat untuk menuntut ilmu adalah merupakan bahagian dari kehidupan salafuna saleh. Semangat untuk selalu beraktivitas, yang aktivitas itu akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, merupakan tradisi di kalangan salafus saleh. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sedemikian ihtimam besar perhatiannya kepada ilmu. Ia tidak mengkhawatirkan dan tidak juga menjadi sebab kendornya semangat atau patahnya semangat, karena harus menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan sabdanya, ia pun mencoba untuk mencari siapa orang, siapa sahabat yang mendengar langsung ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Saat itu ia mengetahui bahwasannya yang mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap di kota Mesir. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berangkat dari kota Madinah dengan berkendara tunggangan, hewan tunggangan, berangkat dari kota Madinah menuju ke Mesir dengan kendaraan hewan tunggangan. Tentunya tidak bisa secepat bila mana kita mengendarai pesawat terbang pada masa sekarang ini, atau tidak bisa secepat mengendarai kapal laut pada masa sekarang ini. Kita bisa membayangkan perjalanan yang ditempuh oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dari kota Madinah menuju ke Mesir, tentu memakan berhari-hari. Dan ketika telah mendapatkan satu hadis yang didengar langsung oleh sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, maka setelah mendapatkan jawaban bahwasannya sahabat Uqbah bin Amir yang ditemuinya adalah sahabat yang mendengar langsung ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kembali ke kota Madinah hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyiapkan segala sesuatunya untuk menempuh perjalanan dari kota Madinah ke Mesir dan kembali lagi ke kota Madinah. Dari Mesir ke kota Madinah. Demikian juga kalau kita menelisik riwayat yang kita temukan seperti Abdullah bin Jubair atau Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu datang kepada Abdullah bin Unais, yang saat itu Abdullah bin Unais berada di kota Syam. Maka dari kota Madinah menuju kota Syam ditempuh perjalanan selama satu bulan hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Dan banyak lagi kisah-kisah dari salafus saleh yang mengisahkan tentang perjalanan jauh yang ditempuh hanya untuk mendapatkan satu buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semangat untuk mendapatkan kebaikan senantiasa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat. Semangat untuk menunaikan kebaikan senantiasa dikobarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat kisah yang lain. Ketika sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan fakir, mereka adalah orang-orang yang tergolong al-fuqara, orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi. Sebagian sahabat yang fuqara ini datang kepada Nabi, mengadu kepada Nabi ketika melihat orang-orang kaya bisa bersedekah dengan harta kekayaannya. Qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlu duthur ay al yakni aghnia, orang-orang kaya, bil ujur, mereka bisa meraup pahala, bisa mendapatkan pahala sedemikian banyak. Pernyataan para sahabat ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat orang-orang kaya itu bisa beramal dengan hartanya, bisa bersedekah dengan hartanya, sementara sebahagian para sahabat tidak bisa melakukannya dengan sebab mereka, para sahabat ini, tergolong fakir. Dari sini kita bisa melihat bahwasannya semangat untuk menunaikan kebaikan, semangat untuk selalu berbuat baik, semangat untuk selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, semangat itu tampak pada diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bentuk pengaduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bentuk ungkapan ungkapan rasa sesal. Kenapa dirinya tidak bisa beramal seperti orang-orang kaya itu beramal? Rasa sesal dan rasa ingin beramal. Para sahabat yang fuqara melihat orang-orang kaya itu tidak lantas kemudian berangan-angan ingin menjadi orang kaya. Tidak sama sekali. Melihat orang kaya tidak tergiur untuk ingin menjadi kaya. Tetapi yang dilihat adalah amal dari orang-orang kaya itu. Amal bersedekah dari orang-orang kaya itu yang menjadikan sebahagian para sahabat yang fuqara merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa. Sehingga kemudian mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang penuh pengertian. Ketika mendapatkan pengaduan dari para sahabat yang fuqara ini, beliau memahami dengan seksama. Beliau mengerti betul keadaan jiwa dari sebagian para sahabat yang dalam keadaan fuqara tapi ingin beramal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan bimbingan. Memberikan bimbingan kepada para sahabat yang fuqara ini agar mereka tidak putus asa, agar mereka tidak kecil hati, agar mereka kemudian tidak patah arang, tidak patah semangat untuk kemudian tidak berbuat kebaikan sama sekali. Dan itu tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu bisa bernilai sebagai sedekah? Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini tidak sampai di situ. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinci. Dirinci apa yang dimaksud dengan mata saddaqun. Segala sesuatu itu bisa bernilai sedekah. Apa yang dimaksud segala sesuatu itu? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dirinci. Dijelaskan. Yang dimaksud segala sesuatu itu bisa bernilai sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya setiap tasbihah mengucapkan subhanallah itu adalah sedekah. "Wa kulli takbiratin shadaqah," mengucapkan zikir Allahu Akbar itu pun sedekah. "Wa kulli tahmidatin shadaqah," demikian juga mengucapkan tahmidah alhamdulillah itu pun sedekah. "Wa kulli tahlilatin shadaqah," demikian juga mengucapkan la ilaha illallah itu pun sedekah. "Wa amrun bil ma'ruf," itu pun sedekah. "Wa nahyun an munkarin," itu pun sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian. Memberikan rincian. Rincian yang banyak itu untuk menggambarkan. Untuk menggambarkan kepada sebagian para sahabat yang fuqara ini. Bahwasannya yang namanya amal kebaikan itu bisa dengan berbagai macam cara. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak caranya, banyak jalannya untuk bisa berbuat kebaikan. Kalau tidak memiliki harta, bisa dengan cara yang lain. Bisa ditempuh dengan berzikir. Bisa ditempuh dengan memerintahkan sesuatu yang ma'ruf. Bisa ditempuh dengan mencegah orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Dan sekian banyak amalan-amalan kebaikan lainnya. Rasulullah SAW memberikan penjelasan dengan rinci dan gamblang. Maka ikhwafiddin azakumullah, dari sini kita mendapati dari peristiwa sebagian sahabat yang fuqara mengadu kepada Nabi SAW, kita mendapatkan pelajaran faidah yang sangat berharga. Apa itu? Di antaranya adalah hadis tentang sahabat yang dalam keadaan fuqara tapi ingin beramal, kemudian oleh Rasulullah SAW dijelaskan, sehingga di dalam hadis itu kita mendapatkan faidah bahwasannya anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi likulli ahadin yuridul khair al-ghani wal-faqir. Di dalam hadis ini kita mendapatkan faidah bahwasannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, kemudahan jalan-jalan untuk mendapatkan al-khair. Mudahnya cara, mudahnya jalan untuk mendapatkan al-khair, kebaikan. Likulli ahadin, bagi setiap orang, tentunya bagi setiap orang, yuridul khair, yang menginginkan kebaikan itu sendiri. Jadi selama seorang hamba ingin mendapatkan kebaikan, maka jalan-jalan kebaikan itu sedemikian banyak. Jalan-jalan untuk mendapatkan kebaikan yang dia inginkan itu banyak sekali. Kalau dari kisah para sahabat ini kita dapatkan faedah bahwasannya jalan-jalan kebaikan tidak semata-mata dalam bentuk harta. Tidak semata dalam bentuk harta kekayaan. Ada bentuk-bentuk lainnya yang itu bisa bernilai, bernilai kebaikan. Maka kalau kita perhatikan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk tidak menelantarkan, untuk tidak meremehkan sesuatu yang nilainya ma'ruf. Meskipun yang ma'ruf itu hanya sekedar senyum di bibir. Rasulullah SAW membimbing tentang hal itu. Rasulullah SAW membimbing kita untuk peduli kepada orang lain, karena itu adalah bagian daripada al-amru bil ma'ruf, berkaitan dengan sesuatu yang ma'ruf. Banyak sekali jalan-jalan kebaikan itu. Di dalam rumah kita saja kita bisa menuai kebaikan yang sedemikian banyak. Kita bisa meminta kepada istri kita, tolong masak gulai hari ini. Tapi gulainya agak diperbanyak sedikit. Untuk apa? Saya ingin memberikan semangkok gulai ini ke tetangga sebelah. Jalan kebaikan. Sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, tapi itu adalah jalan kebaikan. Kita melihat anak-anak kita belajar, kemudian kita memberi semangat kepada anak-anak kita, memberi perhatian, menuntun, membimbing di dalam belajarnya, membetulkan kalau ada yang salah. Itu pun adalah jalan-jalan kebaikan yang bisa kita dapatkan di dalam rumah kita sendiri. Ada lantai yang kotor, kita sapu, kita bersihkan. Itu pun jalan kebaikan yang bisa kita dapatkan di dalam rumah kita sendiri. Ada pakaian yang kotor, kita cucikan. Tidak kemudian gengsi, saya suami, masa harus cuci pakaian, biarkan itu tugasnya istri misalnya. Tidak begitu. Karena kita ingin mendapatkan kebaikan, kita cuci pakaian kotor itu. Kita yang nyuci. Di dalam rumah kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan banyak lagi tentunya. Yang intinya bahwasannya manakala seseorang menginginkan kebaikan itu bisa diraih oleh dirinya, pahala kebaikan itu bisa diraih untuk dirinya, untuk melakukan kebaikan itu banyak caranya, banyak jalannya. Ini terkait dengan hadis yang menjelaskan tentang orang-orang fuqara mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari hadis itu pula kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga, yaitu al-hirs. Al-hirs, semangat di kalangan para sahabat untuk beramal kebaikan. Al-hirs, semangat untuk beramal kebaikan ini di tengah ketika para sahabat itu tidak memiliki kemampuan. Bayangkan, ingin berbuat baik tapi tidak memiliki kemampuan. Kalau orang punya kemampuan, punya semangat berbuat baik, terus ia lakukan, itu berarti mudah. Tetapi orang ini tidak mampu, tapi ingin memiliki amalan seperti orang yang memiliki kemampuan itu. Apa yang mendorong orang yang tidak mampu ini, tapi ingin seperti itu, ingin seperti orang yang beramal? Apa yang mendorong? Al-hirs, semangat dia untuk melakukan kebaikan. Ada seorang anak, orang tuanya tidak mampu melihat teman-temannya belajar di pondok. Tapi karena orang tuanya terbatas biayanya, dia hanya bisa melihat teman-temannya belajar di pondok. Tetapi karena memiliki hirs, semangat, dia melihat teman-temannya belajar apa, dia berusaha untuk bisa belajar dengan orang lain. Belajar dengan orang lain, pelajaran yang sama yang diajarkan kepada teman-temannya. Memiliki hirs, semangat untuk ingin berbuat baik seperti orang yang melakukan perbuatan baik tersebut. Nah, semangat inilah yang bisa kita dapatkan dari kisah para sahabat yang al-fuqara, dengan semangat ini tidak pernah padam. Ada seseorang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, tapi tidak punya semangat murojaah, akan lemah hafalannya. Tapi ada seseorang yang belum selesai hafalannya 30 juz, tapi dia punya semangat terus, al-hirs, untuk menjaga hafalannya. Dia yang akan berhasil. Ba'dallah. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari kisah para sahabat al-fuqara adalah keadaan semangat mereka untuk berbuat kebaikan. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau atas segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Kemudian minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang pertama, ihris, bersemangatlah. Semangat untuk apa? Ala ma yanfa'uka. Bersemangat untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah yang kedua, fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Minta tolong. Minta tolong agar semangat terus bisa tumbuh. Minta tolong agar diberi kemudahan. Minta tolong agar bisa mendapatkan pahala dan seterusnya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa menjaga semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan perintah yang ketiga, wala ta'jaz, jangan kamu lemah. Pantang seorang muslim itu kemudian melemah, putus asa, patah arang, patah semangat, baperan, kalau kata orang sekarang, baperan, sedikit-sedikit baperan. Bawa perasaan, terus kemudian putus asa, terus kemudian tidak mau lagi beraktivitas. Nah, tidak seperti itu. Wala ta'jaz, jangan lemah, jangan lemah. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah melemah semangatnya, melemah, patah semangat, tidak ada lagi upaya-upaya untuk melakukan kebaikan, naudzubillah, ini alamat kejelekan, alamat keburukan. Jadi tetap terus bersemangat untuk selalu menunaikan kebaikan. Kita sudah lama mengalami vakum, hampir 2 tahun tidak pernah ta'lim misalnya. Kalaupun ta'lim hanya mungkin melalui radio atau streaming, ta'lim-ta'lim langsung seperti ini nyaris terhenti. Nah, kita sudah mulai saatnya memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat lagi terus melakukan kebaikan, berbagai kebaikan. Umat di tengah kita sangat membutuhkan kehadiran salafiyin. Kaum muslimin dimanapun berada sangat memerlukan kehadiran salafiyin. Sangat memerlukan kehadiran salafiyin. Di mana ada salafiyin, di situ memberikan faedah, ya, baik secara materi maupun secara hal yang sifatnya imaterial. Ya, secara materi udah jelas lah, kalau di situ ada salafiyin, ada pondok, nah nanti harga tanah langsung merangkak naik. Itu sudah faedah buat masyarakat sekitar situ. Betul tidak? Seperti itu. Di mana-mana, di daerah manapun juga. Ya. Itu kehadiran salafiyin. Ya. Belum lagi kehadiran salafiyin memberikan di tengah masyarakat, memberikan sesuatu yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Ya. Ada satu masyarakat yang tadinya di masjidnya kosong, di masjidnya jamaah itu sedikit. Ya. Ketika ada salafiyin di situ, masjidnya jadi makmur. Ya. Terbimbing, dakwahnya juga baik. Ya. Dan berbagai macam, ya, keadaan. Yang demikian ini tentunya semuanya atas, ya, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ya, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang ingin kebaikan berupaya, ya, sehingga kemudian kebaikan-kebaikan itu tumbuh di sekitar masyarakat pada kaum muslimin umumnya. Kemudian kita dapatkan pula faedah dari hadis ini, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Di dalam hadis ini diterangkan bagaimana orang-orang kaya menyedekahkan hartanya, dan ini memberikan pelajaran kepada kita sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wa ahsin, dan berbuat baiklah engkau, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Maksudnya apa? Ahsin ilan nas, berbuat baiklah kepada orang lain. Bisodakot, dengan amalan-amalan sedekah. Kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberi harta kekayaan. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita. Harta yang kita miliki itu bukan semata, bukan karena kepandaian kita, tapi itu adalah karena Allah berbuat baik kepada kita. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada orang lain. Ahlus sunnati wal jamaah selalu memberi kebaikan dimanapun ia berada. Selalu bisa memberikan kebaikan dimanapun ia berada. Pantang bagi seorang sunni salafi kemudian, ya, menciptakan kegaduhan. Pantang bagi sunni salafi untuk menciptakan, ya, bibit-bibit konflik. Lebih baik diam, jaga lisan kita, jaga tangan kita untuk tidak membuat tulisan-tulisan yang akan membuat gaduh, yang akan membuat hubungan antara sesama kaum mukminin menjadi tidak baik. Jaga keharmonisan, jaga ukhuwah, harus dijaga. Karena itulah yang diajarkan oleh syariat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik dengan memberikan harta kekayaan. Itu salah satu dari butir-butir faedah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan faedah lainnya kita dapati pula bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keadaan hamba-hambanya berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang fakir. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 71 menggambarkan tentang hal itu. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain fir rizq, dalam urusan rejeki. Di dalam hadis tadi dikisahkan tentang orang-orang kaya dengan kelebihan harta mereka, mereka bersedekah. Kemudian ada sebagian sahabat yang fuqara, fakir. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam surat An-Nahl 77 bahwasannya Allah melebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dalam urusan rejeki. Artinya bahwasannya memang itu sudah merupakan ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sanalah kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang beriman terhadap ayat-ayat Allah, kita harus bisa menata diri kita untuk tidak kemudian hasad, untuk tidak kemudian iri melihat orang lain memiliki kelebihan rejeki. Itu pelajaran yang sangat penting bagi kita, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan sebagian dari kalian, melebihkan harta kekayaan sebagian atas sebagian yang lainnya. Dan itu artinya pada diri kita tidak boleh ada rasa hasad, tidak boleh ada rasa iri, tidak boleh ada rasa cemburu melihat kekayaan-kekayaan orang-orang yang memang Allah karuniai kelebihan rejeki. Dari sana kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga untuk bisa bersabar dengan keadaan kita. Allah sedang menguji dengan sedikitnya rejeki. Bisa jadi Allah akan menjadikan sesuatu yang lebih baik bagi kita bila kita dalam keadaan masih kekurangan rejeki. Bisa jadi demikian. Karena Allah Maha tahu keadaan hamba-hambanya. Seorang hamba kalau diberi kekayaan dia tidak kuat, dia malah mungkin akan terbawa oleh dunia. Yang tadinya rajin ta'lim terseret-seret oleh dunia sehingga kemudian ia tidak ta'lim lagi. Bisa jadi begitu. Na'udzubillah. Karenanya syukurilah setiap keadaan, berapapun rejeki yang kita terima kita syukuri, kita manfaatkan rejeki itu sebaik-baiknya, dan kita memohon kepada Allah agar rejeki yang sedikit itu tetap diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu yang mengisahkan tentang pergulatan antara sebagian sahabat yang dalam keadaan fakir, pergulatan untuk bisa melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tausiah pada kesempatan siang hari ini, Manakala ada kalimat kata, tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang salah, saya beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya pun bertaubat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.